kanal muslimuna shaimuna tadi. Menjadi apa? Kanal muslimuna shaimuna. Apa fungsinya kana? Iya, menasabkan khobar yang merafakan isim, menasabkan khobar. Mana khobarnya? Al-muslimuna sebagai isim kana, marfu, betul. Tanda rafanya apa? Mau, kenapa? Jama' mudzakkar salim. Kalau shaimuna marfu atau mansub? Apa tanda nasabnya? Ya, aslinya marfu. Jadi mansub bagaimana bunyinya? Ayo. Shaimuna dia marfu. Tanda marfunya wawu sama dengan muslimuna. Shaimuna. Jadikan mansubnya dia apa? Shaimina. Shaimina mansub dia. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Shaimina. Ya. Kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ingat marfu dengan wawu, mansub dan majrur dengan ya. Nah. Kanal muslimuna shaimina. Naam, dibuka lagi isim-isim yang 9. Bagannya itu isim mufrad, isim mutsanna, khawatir lupa tanda rafa, tanda nasab. Aba Umar, buat contoh. Mubtada khabar, naam. Al-muslimatu qanitatun. Asanta. Al-muslimatu qanitatun. Mubtada khabar. Jadikan masukan kana ke dalamnya menjadi apa? Kanal muslimatu qanitatin. Kurang sedikit kananya. Karena hukumnya fi'il. Kalau isimnya mu'annas, wajib diberi tanda kanatil muslimatu qanitatin. Mana isimnya kana? Nah, muslimatu. Apa tanda rafanya? Alif. Tanda rafanya alif. Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Jama' mu'annasi salim. Aina khobaruha? Qanitatin. Ma'lamatu nasbiha? Alamatu nasb jam'il mu'annasi salim. Mahu? Kasrah. Nah, la tansa. Kasrah. Kasrah alamatu nasab jamil muannatsis salim. Kanatil muslimatu qanitatin. Apa talha mubtada khabar? Al auladu naimuna. Al auladu naimun. Naimuna. Masuki kana. Naam, Aba Marwazi menjadi apa? Al-awladu naimuna. Al-awladu. Naimuna Naam, kana al-auladu na'imina. Anak-anak itu tidur. Aina ismu kana ba sauda? Al-auladu ma hukmu ismu kana? Marfu ma lamatu rabbihi? Dhammah liannahu auladu. Liannahu jam'u taksir. Aina khabaruha? Na'imina. Ma hukmul khabar? Khabaruka, khabarukana? Mansub. Alam ma'alamatu nasbihi? Ya, alamatu nasb. Alamatu nasbil jam'il mudzakkar salim al-ya. Na'imina. Nah. Abah-bab, datangkan contoh. Kana. Kana. Kanatil bintani mujtahidataini. Asanta. Kanatil bintani mujtahidataini. Taib. Jadi punam. Kana dan saudara-saudaranya merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Ini akan nampak pada khobar yang berbentuk mufrad. Yaitu khobar yang berupa yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nampak sekali tanda nasobnya. Adapun ketika khobarnya berbentuk jumlah atau ghairu mufrad, bisa khabarnya berbentuk jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jar majrur, dan juga bisa dzaraf wal madzruf, maka tidak nampak tanda nasabnya. Nah, anak laki-laki itu sedang tidur. Apa kita katakan? Pakai kana. Kanal waladu sedang tidur. Yanamu sedang tidur di atas kasur. Apa kita katakan? Nam. Yanamu alal firosh. Kasur. Atas ranjang. Nam. Sarir. Kanal waladu yanamu alal alas sarir. Alas sariri. Mana isimnya kana? Al-waladu. Mana khabarnya? Yanamu ala sarir. Khabarnya dari khabar apa ini? Khabar apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yanamu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya. Takdirnya apa? Huwa. Takdirnya huwa. Kembali kepada al-waladu. Ya. Jadi sama seperti mumpul khobar yang khobarnya jumlah. Kanan waladu. Karena jumlahnya. Ya. Jumlah di mahalkasin. Yanamu. Yanamu. Alasarir. Nah. Alasarir. Ini khabarnya. Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini si? Ismu kana. Naam ismu kana. Ini khabarnya apa? Jadi yanamu enggak berubah, enggak yanama. Tetap yanam. Yanamu. Kenapa jum? Jumlah yang menjadi khabar. Karena jum? Jumlah. Nah, jadi i'rab dia dulu. Yanamu. Jumlah fi'liyah. Kenapa fi'il dan fa'il? Yanamu fi'ilnya. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Jumlah fi'il mudhari dan fa'ilnya dia mustatir fi mahali apa? Di mahali apa? Di mahali nas? Nasbin. Kan khobar karena sob? Ya. Di mahali nasbin. Nah, di mahali nasbin. Khobar? Khobarukan. Ya. Dari khobar kan. Di mahali nas? Nasbin khobar? Khobar kan. Naam, contoh yang lain, yang khobar jumlah fi'liyah. Naam. Muhammad sedang menulis pelajaran. Pakai kana, menjadi apa? Kana Muhammadun yaktubu ad-darsa. Mana khabarnya kana? Mana khabar isimnya kana mana? Muhammadu isim kana. Ya. Mana khabarnya? Rupa apa ini? Jumlah? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Nanti dari fi'il kan? Mana fi'ilnya? Ya, tunggu fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir. Fa'ilnya, fa'iluhu dhamir. Dua. Fa'iluhu? Dua. Jumlah fi'liyah yaktubu dan fa'il yang mustatir di mahali apa? Di mahali nas. Sebagai apa? Khobar. Khobarukan. Makanya saya kemarin ungkapkan khobar penting. Mungkin khobar mubtada karena apa? Sama di sini. Nanti dalam berikut ini sama juga. Sampai 3 bab atau 4 bab yang sama. Nah. Iya. Tetap enggak ada berubah, hanya fi mahali saja. Fi mahali nasbin. Iya. Tidak menjadi khobar. Yang menjadi khobar apa? Yaktubunya. Apa ya namunya? Ingat khobar itu cari kata yang paling menerangkan keadaan isimnya kana. Ya, itu yang itunya, yang paling menerangkan. Sama seperti ketika mubtada khobar. Cari khobar yang khobar itu cari kata yang menerangkan keadaan mubtada. Sama juga. Nah. Yang khobar jumlah ismiyah seperti apa contohnya? Nah. Muhammad itu bapaknya seorang dokter. Pakai kana menjadi apa? Kana Muhammadun abuhu tabibun. Ya, sama. Kana Muhammadun abuhu tabibun. Seperti Muhammadun abuhu tabibun kan begitu kemarin. Mudah khabar. Ya. Nah, sekarang, enggak ada. Sama, tidak berubah. Karena Muhammadun apa? Abuhu Tabibun. Ini sebagai jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa? Mubtada khobar. Ya. Jumlah mubtada khobar fi mahali apa di sini? Fi mahali. Ina khobar kana di mahali nasbin. Ya. Di mahali nasbin. Sebagai khobar? Khobar kana. Di mahali nasbin. Khobar kana. Nah. Ya. Tidak berubah. Yang jar majrur. Muhammad berada di dalam masjid. Pakai kana menjadi apa? Kana Muhammadun fil masjid. Mana khobarnya kana? Khobarnya kana fil masjid. Khobarnya terdiri dari apa ini? Jar majrur. Khobar terdiri dari jar majrur berbentuk ini, terbentuk dari syibh hujum jumlah. Fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai khobar kana. Yang dharab. Kucing itu berada di bawah mobil. Pakai kana. Kanatil hirratu di bawah mobil. Nah, tahta sayyarati. Ya, begitu. Enggak ada perubahan. Cuman fi mahalinya saja. Nah, kita lanjut ke saudara-saudara kana. Catat dulu fi mahalinya. Jangan lupa. Bisa. Muhammad berjalan mundur. Apa kau jadinya? Kana Muhammadun. Apa mundur kemarin? Koro. Ya, simaksur ya. Nah. Kepada si mangkus. Kana Muhammadun da'iyan. Da'i. Si mangkus dia. Nah. Muhammad adalah seorang pemuda. Kana Muhammadun fatan. Kalau tidak ada lamnya di tanwin. Fatan. Fata. Nah. Kalau ada lamnya al-fata. Kana Muhammadun fata. Nah. Ya, sama aja. Bapamu adalah seorang dokter. Pakai kana apa? Kana abuka tobiban. Begitu. Khobarmu? Mufrad. Kalau pakai asmaul husna, Muhammad adalah bapakmu. Bagaimana bapak? Muhammad adalah bapakmu. Karena Muhammadun abaka. Mana si Asmaul Hamzah? Iya, Asmaul Hamzah mansub dengan A, alif. Abaka. Kita bahas saudara-saudara kana dulu. Sudah hafal saudara-saudara kana. Dan nanti latihan-latihan kayak tadi nanti di akhir ada tamrin nanti. Nah. Iya. Isim amsa. Iya. Itu. Nah. Karena itu induknya dia. Induknya. Jadi dahulukan karena memang induk. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Nam akhawatu kana, saudari-saudari kana. Kenapa dinamakan saudari? Karena amalannya sama. Pak. Ya. Barakallahu fikum. Pak. Wa akhwatu kana hiya saudara-saudara, saudari-saudari kana adalah yang pertama. Saya ganti susunannya supaya mudah menghafal. Pa. Yang pertama asbaha. Pak. Kedua adha. Amsahnya diletakkan setelah dhalla. Pa. Antara dhalla dan bata. Pa. Nah. Amsah diletakkan antara dhalla dan bata. Pa. Amsa diletakkan di mana? Antara zolla dan bata. Jadi akhwatukana hiya saudara-saudari, saudari-saudari kana adalah yang pertama asbaha. Yang kedua adha. Ketiga dhalla. Keempat amsa. Kelima bata. Keenam sora. Ketujuh laisa. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, mazala, wama infakka, wama fatia, wama bariha. Dua belas, yang terakhir, wama dama. Lihat dari si arti. Asbaha artinya menerangkan keadaan di pagi hari. Pagi hari artinya asbaha menerangkan isimnya yang berada di waktu pagi. Asbaha artikan saja pagi hari, ya. Asbaha fungsinya menerangkan keadaan isim yang berada di waktu pagi. Yang kedua adha, waktu duha. Adha, waktu duha. Menerangkan keadaan isimnya di waktu duha. Menerangkan isim di waktu duha. Dhalla, siang hari. Dhalla siang hari. Kemudian amsa sore hari. Untuk menerangkan isim yang berada di sore hari. Yang ke berikutnya bata, malam hari. Soro artinya jadi, menunjukkan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Soro, apa soro? Artinya jadi. Menunjukkan perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Apa artinya soro? Jadi. Menunjukkan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sairurah. Tahawul wal intiqal. Berpindah. Berubah dan berpindah. Laisa artinya tidak, penafian, tidak. Kemudian yang empat ini berikutnya, mazala wa ma infaqa wa ma fatia wa ma bariha. Semuanya artinya yang empat ini sama. Artinya terus menerus atau senantiasa. Senantiasa atau terus menerus sampai mabariha. Empat, mazala wa ma infaqa wa ma fatia wa mabariha. Yang terakhir wa madama artinya selama. Selama. Ya, selama. Saya tidak mau berteman denganmu selama engkau berbolak-balik kepada ahlul bid'ah. Ya. Naam, selama. Naam. Jadi yang pertama asbaha menerangkan keadaan isim di waktu pagi. Nah. Misalkan di waktu pagi Muhammad semangat. Asbaha Muhammadun nasyitan. Semangat. Nah, asbaha Muhammadun nasyitan. Mana isimnya asbaha? Muhammad. Apa hukumnya isim asbaha? Marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Ismu fadl. Mana khabarnya asbaha? Nasyitan. Semangat. Nasyitan. Apa hukumnya khabar asbaha? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena ismu fadl. Ya. Jadi menerangkan keadaan Muhammad di waktu pagi. Nah. Seorang pelajar di waktu duha mengantuk atau semangat seharusnya. Waktu duha semangat ya. Semangat atau mengantuk. Seorang pelajar itu di waktu duha mengantuk. Apa kita katakan? Adha at-talibu mengantuk. Na'isan. Na'is. Naik. Belajar makanya belajar itu dari tinggal. Ini adha ya di waktu duha. Nah, Muhammad pada waktu duha sholat. Apa kita katakan? Adha Muhammadun musallian. Musallian, orang sholat. Sama dengan naisan, musallian. Musallian. Kalau puasa apa? Qaiman. Kemudian dhalla di siang hari, menerangkan keadaan isim di siang hari. Di siang hari petani itu capek. Apa kita katakan? Dhallal fallahu capek. Ta'nam. Bisa ta'banan, bisa ta'iban. Ta'banan. Ta'ban atau ta'iban, lelah, capek. Nah, Muhammad di siang hari berpuasa, apa kita katakan? Dhalla Muhammadun sha'iman, berpuasa. Abi. Nah, kemudian amsa sore hari. Abe. Fatimah. Abe. Di sore hari. Abe. Naam. Membaca Al-Quran. Apa kita katakan? Amsa atau amsat? Kalau amsat. Karena apa? Muannas isimnya. Amsat. Fatimatu membaca Al-Quran. Kalau pakai jumlah fi'liyah, takra'ul Quran. Kalau pakai khobar mufrad apa? Qari'atal Qur'ani. Qari'ah. Apa qari'ah? Fatimatu takra'ul Qur'an. Kalau qari'at al-Qur'an ini khobar mufrad. Tanda nasabnya kelihatan. Qari'atal. Qari'ah. Qari'atal Qur'an. Bata. Bintang itu di malam hari menyala. Bersinar. Bata. Apa bintang? An-Najmu. Batan Najmu. Bersinar. Lami'an. Lami'an. Batan Najmu. Pa. Abu Ali di malam hari jaga. Apa kita katakan? Bata Abu Aliin jaga. Kalau ronda, ronda apa nama? Ronda. Kalau sahir, sahir begadang, sahiron. Boleh. Ronda harisan. Haris. Bata Abu Aliin Bali. Begadang apa? Sahir atau sahir? Beda. Ini sahir mata begadang. Kalau ini apa? Sahir bukan sahir. Ini kan gak tahu hal kecilan yang besar. Virus. Enggak, kenapa Abu Aliin? Karena mudhaf mudhaf ilaih. Abu mudhaf Aliin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selamanya majrur. Ya. Mudhaf ilaih selama-lamanya majrur. Abu Aliin, Abu Marwaziin. Abu Ahbabi, Abu Ramdani. Tapi Ramdan, Ramdana kenapa? Ismul jazm sharif. Nah. Mudhaf. Dua kedudukannya Abu itu. Yang pertama isim kana, yang kedua mudhaf. Aliin yang mudhaf ilaih. Memiliki dua kedudukan. Kedudukan inti dia isim kana. Isim bata. Ya. Nah. Hah? Belum, nanti paling terakhir. Mudah, paling mudah. Paling mudah. Nah, mudhaf ilaih. Seperti Babul mas pintu masjid. Babul masjidi. Babu mudhaf al masjid mudhaf ilaih. Cincin emas khatamu zahabin. Ya. Beda. Nah, dua kata yang digabung. Pintu masjid. Naam. Soro sudah ya? Belum. Soro artinya jadi. Jadi di sini berubah. Tahawul wal intiqal. Berubah. Misalkan dulunya orang malas, sekarang orang rajin. Soro Muhammadun. Dulunya malas, sekarang semangat. Ya, berubahnya. Soro Muhammadun mujtahidan. Jadilah Muhammad orang yang rajin. Adanya perubahan. Hah? Iya enggak? Berubah. Bentuk, boleh bentuk. Sorotinu ibrikon. Tanah itu menjadi kendi. Kendi itu yang tempat minum. Dari batu, dari tanah itu. Nah, berubah. Kayu itu jadi kursi. Sorol khasyabu kursiyan. Nah. Muhammad itu jadi guru. Soro Muhammadun mudarrisan. Bisa berubah dari benda ke benda. Yang penting ada perubahan dan perpindahan. Nah, iya. At-tahawul wal intiqal. Tahawul wal intiqal. Berubah. Ada perubahan dan perpindahan. Itu soro ya. Fungsinya soro. Tadi contohnya apa soro? Soro tinu ibrikon. Berubah dari tanah menjadi brik. Hah? Main dulu, main dulu. Yang kemudian laisa. Laisa apa tadi artinya? Tidak. Muhammad bukan dokter. Apa kita katakan? Laisa Muhammadun tabiban. Ali bukan guru. Laisa Aliyun mudarrisan. Fatimah bukan perawat. Laisat Fatimatu mumarridatan. Nah. Ya. Dua anak laki-laki itu bukan pelajar. Laisal waladani talibaini. Dua orang laki-laki itu bukan dokter. Laisal rajulani tabibaini. Orang-orang Islam itu bukan orang-orang fasik. Laisal muslimuna fasikina. Iya. Fasikina. Iya, apanya? Enggak ada perubahan apanya? Kalau apa? Kalau khobarnya? Enggak ada. Hanya perubahan-perubahan itu yang dilihat dari arti hanya soro saja. Untuk ya makanya kita untuk berbicara tentang perubahan berarti harus pakai soro. Allah Ta'ala berfirman, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Berubah asalnya bermusuhan jadi bersaudara. Asbahtum, asbaha, asbahtum kan? Nah. Nanti akan ada ayat i'rabnya. Apa tasrifnya? Terus wa mazala wa amtaib. Laisa sudah ya? Nah, pemuda itu bukan seorang pelajar. Apa kita katakan? Laisal fata taliban. Nah, kemudian wama zala wama infaka wama fatia wama bariha. Apa tadi artinya? Senantiasa, selalu, terus menerus. Wala yazaluna mukhtalifin, dari kalimat zala, yazalu. Muhammad terus menerus bersemangat. Apa kita katakan? Ma zala Muhammadun nasyitan. Terus menerus. Terus-menerus Ali itu sebagai dokter. Apa kita kan? Katakan? Nah, bisa pakai mazala, bisa pakai fatia, bisa mabariha. Mabariha. Aliyun tabiban. Kemudian madama selama. Ya, selama. La ashabuka. Nah, madumta mutaraddidan ila ahlil bid'ati. Terus menerus. Tetap harus susunan seperti masuk kepada mubtada khabar tetap. Tetap masuknya kepada mubtada khabar. Walaupun ada di depan kata, di depan, tetap masuknya kepada mubtada khabar. Oh, waktunya. Ya. Iya. Iya. Betul. Nah. Enggak terkait waktu. Nah, di mana saja, di awal kata, di depan seperti. Yang penting masuknya kepada mubtada khabar. Nah. Kemudian waktu sama af'alan naqisah. Ini semuanya kana dan saudara-saudaranya ini tusamma diberi nama af'alun naqisah, disebut af'al naqisah, fi'il-fi'il naqis sebutnya. Kan sudah disebutkan karena dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il naqis. Apa artinya fi'il naqis? Fi'il yang tidak butuh fa'il. Kan fi'il biasanya butuh apa? Fa'il atau naibul fa'il. Kalau karena dan saudara-saudaranya tidak butuh fa'il, tetapi butuh kepada apa? Isim dan khobar. Ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Namanya fi'il naqisah. Kenapa disebut fi'il naqisah? Karena dia tidak butuh kepada fa'il, hanya saja dia butuh kepada mubtada, kepada isim dan khobar. Nah, inilah teman-teman kana, berapa semuanya? 12 ya, dihafal ya. Kana, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Kenapa di amsa itu diletakkan di antara dhalla dan bata? Karena kita urutkan waktu. Asbaha pagi, dhalla waktu duha, apa? Adha waktu duha, dhalla siang, amsa sore, bata malam. Jadi urutkan waktu ya, supaya mudah. Nah. Wallahu alam barakallahu fikum, itu saja. Dihafal dulu dan contohnya diingat. Nah. Subhanallah. Untuk malam Kamis dan malam Jumat, badal isyanya libur. Kalau malam Kamis, ada jadwal thalabatul ilm, belajar muhadharah. Ya. Kalau malam Jumatnya kita belajar badal maghrib. Jadi untuk malam Kamis dan malam Jumat, libur badal isya. Nah, kita ganti insyaAllah pada Jumat pagi. Lalu waktunya jadi jangan sampai libur Jumat pagi. Kita panjang insyaAllah. Bisa 1,5 jam. Barakallahu fikum. Nabtabi gadar qadar. Assalamualaikum.